Ya Ustaz, sering kali kita dengar kalimat jangan merasa paling benar. Ketika kita berdialog, ketika kita menyampaikan sesuatu yang hak kepada orang lain dan dia mulai terpojok yang tidak dapat lagi menjawab hujah-hujah kita, maka keluarlah kata-kata seperti itu. Sehingga kita dari awal yang mengeluarkan hujah-hujah terdiam sibuk bahasa dengan hanya kalimat seperti itu. Bagaimana cara menjawab syubhat seperti itu, Ustaz? Sangat mudah. Iya. Sangat mudah. Bagaimana kita jawabnya? Kita katakan kepada dia, kamu yang berkata seperti itu merasa benar nggak? Ketika dia berkata, udahlah kamu jangan merasa paling benar. Kita katakan, kamu mengomong seperti itu merasa paling benar tidak? Kalau dia katakan, iya sama. Kalau begitu merasa paling benar itu fitrah manusia. Karena di dunia ini tidak ada orang yang merasa paling sesat. Pernahkah Anda mendengar ada orang berkata, saya paling merasa paling sesat? La ilaha illallah. Ini dia Fir'aun. Fir'aun saja merasa dirinya paling benar kok. Padahal dia jelas di atas kesesatan. Allah berfirman dalam surat Ghafir apa? Qala Fir'aunu ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila rasyad. Berkata Fir'aun, aku tidak memandang untuk kalian kecuali apa yang aku pandang baik. Dan aku tidak memberikan petunjuk dan bimbingan kecuali kepada jalan yang lurus. Bayangkan itu Fir'aun merasa dirinya di atas kebenaran. Maka kita katakan, ya akhi, Anda mengucapkan kata-kata itu, apa Anda tidak merasa Anda pun juga merasa paling benar? Yang kedua, ya akhi, merasa benar itu adalah fitrah manusia. Namun yang disalahkan kalau seseorang merasa benar tapi tidak ada dalilnya, tidak ada hujahnya, tidak ada buktinya. Justru kita wajib merasa benar ketika jelas buktinya, jelas dalilnya, hujah. Sebab kalau manusia selalu ya dalam segala perkara tidak boleh merasa paling benar, maka dia akan menjadi manusia yang paling ragu di dunia. Ketika ia sholat Allahu Akbar, lalu ia meletakkan tangannya di atas dada. Lalu ada yang berkata, kamu kok di dada? Jangan merasa paling benar lah. Maka orang ini berkata, iya ya, jangan-jangan dia yang benar. Pindah ke perut. Dia berkata, ada orang berkata, kok kamu di perut? Kamu jangan merasa paling benar dong. Oh iya ya, jangan-jangan tidak ada yang benar. Naik lagi ke dada. Akhirnya bingung dia, mana yang benar ini? Wallahi, orang seperti ini pasti menjadi orang yang paling ragu di dunia. Makanya, akhi, kata-kata jangan merasa paling benar itu hanya diucapkan oleh orang-orang yang dia dalam keadaan bingung. Ya, makanya saya tulis sebuah buku yang berjudul Fenomena Kebingungan. Ya. Yang saya sebutkan di situ yang pertama kali, jangan merasa benar sendiri. Karena ucapan itu sebetulnya hakikatnya dari orang yang bingung. Ya, bingung dia, mana yang hak, mana yang batil. Dia tidak punya ilmunya. Akhirnya apa? Karena dia bingung, tidak tahu, tidak paham, dan yang lainnya, akibatnya dia mengucapkan kata-kata seperti itu. Padahal dahulu para ulama tak pernah mengucapkan seperti itu ketika Imam Syafi'i dialog dengan Imam Ahmad. Ya, tentang masalah tarikus sholah, orang yang meninggalkan sholat apa kafir apa tidak. Lalu kemudian Imam Syafi'i memojokkan Imam Ahmad. Imam Ahmad tidak mengatakan, kamu jangan merasa benar sendirilah. InsyaAllah, masing-masing berhujah dengan dalil. Demikian, makanya orang yang mengucapkan jangan merasa paling benar sendiri, itu akibat daripada kebingungan dia, ketidaktahuan dia tentang dalil. Tapi ia tidak ingin disalahkan. Ya. Karena apa? Karena ia lebih mengikuti hawa nafsunya. Fa'allahul musta'an walih tiklan, berbeda dengan seorang mukmin. Seorang mukmin selalu tunduk ya kepada kebenaran ketika tampak kepada dia. Ini dia Imam Syafi'i rahimahullah ketika berdialog. Beliau berkata, ma naqashtu ahadan, tidaklah aku berdialog dengan seorang pun juga, kecuali aku berdoa kepada Allah, Allahumma ajril haqqa ala lisani. Ya Allah, alirkan kebenaran pada lisannya. Fa in kuntu ala alhaqqi taba'ani, kalau aku di atas kebenaran, dia mengikuti aku. Fa in kana ala alhaqqi taba'atuhu, kalau ia yang di atas kebenaran, aku mengikutinya. Imam Syafi'i tidak mengatakan, udahlah, ya, kamu punya ulama, aku punya ulama. Kamu jangan merasa benar sendiri. La ilaha illallah. Bukan seperti itu perkataan orang yang berilmu, ya akhi. Allahu a'lam. Na'am.